iki. Kerjaanmu isin heb aku isin lewang tua aku roh biye gak bakal keluarga aku bisa nombak awakmu derajatmu gak sebanding karena aku mas sepurane mas kahananku enak iya mek koyong eneki aku ya wong randuwe sorry heb aku gak iso nombak kahananmu koyong eneki sepurane mas bakal tak buktek nih ini ngawakmu lah aku iso sukses kelak gak kue ketun. Thank you. Sampean? Saya kelingan toh mas dalam omahku. Enak perlu apa sama Rene? Harus ngeterin undangan Rabi. Aku mau Rene pas di luar negono roh jajan senengan sampean. Tak lupa nih. Sorry ya mas. Hep, aku harap ngomong. Ngomong apa? Aku sakjane gak iso lali karo sampean. Aku pengen adewe balian. Balan? Biar aku susah kaya aja. Aku jelas burung, Hep. Ora iso. Aku gak bakal balik. Ora iso. Hep. Cukup pas saya melarani aku. Cukup. Biar aku melarat, aku mau tinggal nih. Saiki aku suke. Koe ngejak balen. Aku jelas semua. Stop, Raiso. Biar aku melarat, seleramu tuh aku, mas. Saiki aku suke. Sorry. Seleraku tuh awakmu. Hep. Aku jelas sepura, Hep. Hep. Aku jelas sepura, Hep. Oleh ganti. Tiba ini tuh kerjaanmu. Aku isin. Apa cari bantu aku? Karena kamu kerja yang ini.